Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu membaca kitab Al-Bayan Al-Murassa' Syarh Al-Qawaid Al-Arba' karya Al-Syeikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai dari pembahasan matan Al-Qaidah Al-Thalithah, kaidah yang ketiga, yaitu bahwasannya anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Bahwasannya Nabi alaihi salatu wasallam diutus kepada manusia yang ketika itu kondisinya mutafarriqina fi ibadatihim, mereka berbeda-beda di dalam ibadah mereka. Ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada nabi, ada yang beribadah kepada orang-orang soleh, ada juga yang beribadah kepada pepohonan, bebatuan, matahari dan bulan. Sekarang berikutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah akan menyebutkan masing-masing dalil dari setiap jenis peribadatan kaum musyrikin, ya, menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin itu ada yang beribadah kepada matahari, bulan, malaikat, beribadah kepada para nabi dan selainnya. Taib, kita baca. Yaqulu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa dalilu syamsi wal qamar, dan dalil matahari dan bulan. Maksudnya, wa dalilu syamsi wal qamar, dan dalil matahari dan bulan, maksudnya adalah dan dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara kaum musyrikin ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala dalam surat Fussilat ayat yang ke-37. Allah berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasy-syamsu wal-qamar, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaannya, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah adalah al-lailu wan-nahar, malam dan siang, wasy-syamsu wal-qamar, begitu juga matahari dan bulan, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, janganlah kalian bersujud kepada matahari dan bulan. Larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, jangan bersujud kepada matahari dan bulan. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada sekelompok orang, segolongan orang yang beribadah, bersujud kepada matahari dan bulan. Dan kita dilarang dari hal itu, karena itu merupakan kesyirikan. Kemudian Allah lanjutkan, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersujudlah hanya kepada Allah yang telah menciptakan mereka semua. Itu menciptakan matahari, bulan, malam dan siang. Jangan beribadah kepada makhluk, tapi beribadahlah kepada Khalik, Zat yang telah menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Jangan beribadah kepada makhluk sebesar apapun makhluk itu, tapi beribadahlah kepada Sang Khalik, Zat yang telah menciptakan makhluk yang besar tersebut. Ya. Allah perintahkan wasjudu lillahi alladhi khalaqahun, dan bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk tersebut, in kuntum iyyahu ta'budun, jika memang kalian hanya kepadanya beribadah. Jika memang kalian hanya beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ayat yang menunjukkan bahwasanya di sana ada segolongan orang yang beribadah, bersujud kepada matahari dan bulan. Dan biasanya mereka melakukan hal itu karena melihat matahari dan bulan itu adalah dua makhluk yang besar. Matahari, ya, yang makhluk Allah yang terlihat di siang hari, cahayanya menerangi bumi. Begitu juga bulan, makhluk yang muncul di malam hari, ya, nah, yang memberikan sinar cahaya di kegelapan malam. Sehingga sebagian orang, sekelompok manusia, ada yang beribadah kepada mereka karena besarnya kedua makhluk tersebut. Kemudian muallif rahimahullah melanjutkan wadalilul malaikah, dan dalil malaikat, maksudnya dalil yang menunjukkan bahwasanya di sana ada orang yang beribadah kepada para malaikat. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-80. Allah berfirman wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Al-ayah, ya, ini penggalan ayat, ya, yaitu maknanya wala ya'murakum ay ma kana li ahadin minal anbiya ay ya'murakum. Ini maknanya wala ya'murakum, dan tidak ada seorang nabi pun yang memerintahkan kalian an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, agar kalian menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Rob, sebagai zat-zat yang diibadahi selain Allah. Tidak ada, ya. Tidak ada seorang nabi pun yang memerintahkan hal seperti ini. Ayakmurakum bil kufri. Ya. Lanjutan ayat tersebut. Apakah mungkin seorang nabi memerintahkan kepada kekufuran? Ya, tidak mungkin. Ya, sehingga Allah menegaskan di dalam ayat ini tidak ada seorang nabi pun yang memerintahkan kepada kalian untuk beribadah, untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai arbab. Arbab jamak dari rob, ya, yaitu zat yang diibadahi. Tidak ada. Nah, sehingga ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwasanya di sana ada sebagian orang yang beribadah kepada para malaikat, begitu juga para nabi. Ya. Nah, sehingga ayat ini menegaskan larangan dari hal itu dan pengingkaran terhadap hal itu, karena hal itu merupakan kesyirikan dan tidak pernah ada seorang nabi pun yang memerintahkan hal itu. Nah, kita baca syarah yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala. Asy-syarhu qala rahimahullah wa hafizahu al-musannifu rahimahullah ata bidalilin bidalili kulli ma'budin dzakarahu ala hidah dzakarahu ala hidatin penulis, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ata bidalili kulli ma'budin, menyebutkan dalil dari setiap zat yang diibadai selain Allah. Menyebutkan makhluk-makhluk yang diibadai selain Allah. Dan beliau dzakarahu ala hidatin, beliau menyebutkannya secara terpisah. Ya, sekarang beliau baru menyebutkan ya makhluk yang diibadai selain Allah, yaitu matahari dan bulan, kemudian malaikat. Nanti beliau lanjutkan penyebutan dalil-dalil yang lain, ya, yang menunjukkan bahwasanya ada di sana orang yang beribadah kepada para nabi, ada yang beribadah kepada pepohonan, ada yang beribadah kepada bebatuan. Ya. Nah, qala hafizahullah hatta yakuna al-muslimu alladhi syarahahu Allahu sadrahu lil islami ala bayyinatin hadha wajhun. Tujuan beliau menyebutkan dalil-dalil ini adalah agar seorang muslim yang Allah telah lapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam, agar seorang muslim bisa ala bayyinah, di atas petunjuk dan keterangan, memiliki ilmu tentang hal ini, tentang jenis-jenis kesyirikan ini. Ini yang pertama. Wa wajhun akhar, sisi yang lain, saddut tariq ala man yusawwighu syirkiyatil mawjudata al-an fi ba'dil aqtari bi annaha laysat syirkiyatin wa innama hiya tawassulatun. Sisi yang lain, yaitu tujuan yang lain penyebutan dalil-dalil ini, adalah saddut tariq, menutup jalan, menutup celah terhadap orang-orang yang yusawwighu syirkiyat al-mawjudah al-an fi ba'dil aqtar, untuk menutup celah, ya, untuk membantah orang-orang yang membolehkan kesyirikan yang ada di masa sekarang ini. Ya, sebagian orang ada yang membolehkan bentuk-bentuk kesyirikan. Fi ba'dil aqtar, di sebagian negeri, di sebagian tempat, dan beralasan bi annaha laysat syirkiyat wa innama hiya tawassulat, beralasan amalan yang mereka lakukan itu bukan kesyirikan, tapi sebagai bentuk tawassul. Ya, ini sebagian orang ternyata realitanya, kenyataannya ada sebagian orang yang melakukan amalan-amalan kesyirikan, ya, menyerahkan ibadah kepada selain Allah, tapi ketika diingatkan jangan lakukan itu, itu adalah bentuk kesyirikan, maka mereka enggan untuk menerima nasihat dan beralasan yang kami lakukan ini bukan kesyirikan, yang kami lakukan ini tawassul. Ya. Nah, taib, sehingga penyebutan dalil ini tujuannya adalah untuk memutus syubhat tersebut, ya, dan membuktikan bahwasanya amalan-amalan yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan. Hakikatnya adalah kesyirikan. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi salaktahu anta min i'tiqadika fi syamsi wal qamar awil malaikah awil anbiya aw ghairihim min salihi ibadillahi bidakwa annahum yamlikuna an-naf'a wad-dar wataj'aluhum wasa'ita bainaka wa bainallah hadza min jinsi syirki quraishin wa man dana dinaha hina bu'itha ilaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka katakan kepada mereka, ya, dikatakan kepada mereka jawab sebagai bentuk jawaban, hadza alladhi salaktahu anta, yang kalian lakukan ini, yang kau lakukan ini, min i'tiqadika fi syamsi wal qamar, adalah dari buah dari keyakinanmu terhadap matahari, bulan, malaikat, para nabi dan yang selainnya dari orang-orang soleh, dari hamba-hamba Allah, dengan alasan bahwasanya mereka, yaitu yang kalian ibadai selain Allah itu, yamlikuna naf'a wad-dur, memiliki kemanfaatan dan kemudaratan, ya, bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan madarat, sehingga akhirnya engkau pun menjadikan mereka sebagai wasait, sebagai perantara antara engkau dengan Allah, yang akhirnya mereka beribadah kepada orang musyrikin, beribadah kepada sesembahan-sesembahan tersebut, ya, dengan alasan menjadikannya wasait, perantara antara dia dengan Allah, ya. Dan ini adalah kesyirikan hakikatnya. Beliau jelaskan, hadza min jinsi syirki Quraisy. Ini adalah bentuk kesyirikan, di antara bentuk jenis kesyirikannya kaum Quraisy. Ya, kaum musyrikin Quraisy, wa man dana dinaha, dan orang-orang yang beragama dengan agama mereka, yaitu agama kesyirikan, ketika Rasulullah diutus kepada mereka alaihi salatu wassalam. Qala hafizahullah, bada al musannifu rahimahullah bi raddi ibadatil qaumi asy-syamsa wal qamar. Maka musannif, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, memulai dengan membantah peribadatan kaum tersebut terhadap matahari dan bulan. Ya, memulai dengan penyebutan bantahan terhadap peribadatan kaum musyrikin kepada matahari dan bulan. Qala hafizallahu walladhi yadhhar li annahum ittakhaduhuma ilahaini lima yarawna min idhamihima. Dan yang tampak bagi saya bahwasanya mereka, yaitu orang-orang musyrik yang beribadah kepada matahari dan bulan, tidaklah menjadikan matahari dan bulan itu sebagai sesembahan, sebagai ma'bud, zat yang diibadai, ya, sebagai ilaha ini, karena mereka melihat pada dua makhluk tersebut, ya, besarnya kedua makhluk tersebut, ya, melihat lima yarawna min idhamihima, karena mereka melihat kebesaran kedua makhluk tersebut, ya, makhluk yang besar, matahari dan bulan. Fasyamsu sultanun nahar wa dhiya'uhu, matahari adalah sultan nahar, wa dhiya'uhu, cahaya di siang hari, ya. Mereka menganggapnya, orang-orang musyrikin yang beribadah kepada matahari, menganggapnya sebagai penguasa di siang hari, ya. Wal qamaru sultanul lail wa dhiya'uhu. Adapun bulan mereka anggap sebagai penguasa di malam hari dan cahayanya. Ini alasan mereka beribadah kepada matahari dan bulan. Wa madha annal musyrikin alladhi bu'itsa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutafarriquna fi diyanatihim. Dan telah berlalu penjelasan bahwasanya kaum musyrikin yang diutus kepada mereka Rasulullah alaihi salatu wasalam, mutafarriquna fi diyanatihim, mereka berbeda-beda tata cara peribadatan, mereka berbeda-beda, ya, ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada nabi, ada yang beribadah kepada matahari, bulan, pohon, batu dan sebagainya. Wahahu wa syaikh rahimahullah yadhkuru ma yudallil ala ma aslafahu wa qad dammanahu syai'aini. Dan di poin inilah Syekh Al-Mu'allif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, menyebutkan dalil-dalil untuk membuktikan apa yang telah beliau sebutkan di awal, ya, yaitu apa yang telah beliau sebutkan di awal-awal kaidah ketiga, al-qaidatu tsalitsah, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, dan seterusnya. Beliau sebutkan, nah sekaranglah ya waktunya beliau menyebutkan dalil-dalil untuk membuktikan apa yang telah beliau sebutkan di awal. Wa qaddamnahu syai'aini, dan beliau menyertakan dua hal, menyebutkan pula dua hal. Al-awwal, yang pertama, dzikrul ma'budi bil batili min dunillahi subhanahu wa ta'ala. Penyebutan makhluk yang diibadahi selain Allah dengan batil. Ya. Penyebutan makhluk-makhluk yang diibadahi selain Allah, tentunya peribadatan itu adalah peribadatan yang batil. Wasani, dan perkara yang kedua yang beliau sertakan adalah zikrud dalil ala ittikhadil musyrikin hadzal ma'budal muayyan, dan menyebutkan penyebutan dalil yang menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin menjadikan makhluk ini, makhluk tertentu ini, sebagai zat yang diibadahi selain Allah. Ya. Kemudian beliau mulai, yaitu Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, mulai menjelaskan masing-masing ayat yang beliau, yang disebutkan oleh muallif. Qala hafizahullah ta'ala, fa ayatu fussilat wa hiya ula ayatil bab tatadamman syai'aini bal thalathah. Maka ayat dalam surat Fussilat, ya, yaitu wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasy-syamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ayat dalam surat Fussilat yang ke-37 tadi, itu ayat yang beliau sebutkan pertama kali ketika beliau mulai merinci dalil-dalil yang menunjukkan sesembahan-sesembahan kaum musyrikin. Ayat ini, ayat dalam surat Fussilat ini mengandung dua hal. Mengandung dua hal, bahkan tiga. Beliau sebutkan tiga hal. Al-awwal, perkara yang pertama yang terkandung di dalam surat Fussilat ayat yang ke-37 tadi, ma qasadahu al-musannifu rahimahullah min iqamati ad-dalil ala anna min ma'budatil musyrikin asy-syamsu wal-qamar. Yang pertama adalah apa yang dimaksudkan oleh musannif, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, untuk iqamatu ad-dalil, menegakkan hujjah, menegakkan dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara sesembahan-sesembahan kaum musyrikin adalah matahari dan bulan. Ya, maksudnya musannif menyebutkan ayat dalam surat Fussilat yang ke-37 ini untuk menyebutkan dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara sesembahan kaum musyrikin adalah matahari dan bulan. Walhamil lahum ala ittikhadhi hadaini ma'budaini ma'allahi aw dunahu ma yarawnahu min 'azamatihima, dan alasan yang menjadikan kaum musyrikin tadi menjadikan dua makhluk ini sebagai zat yang diibadai bersama Allah atau di samping Allah, itu menjadikan matahari dan bulan ini zat yang diibadai, makhluk yang disembah selain Allah, adalah karena mereka melihat besarnya kedua makhluk tersebut. Wamin dzalikum anna syamsa sultanun nahar wa dhiya'uhu, dan diantaranya bahasanya matahari itu ya seolah-olah yang menjadi penguasa siang dan cahayanya. Adapun bulan sebagai seolah-olah penguasa malam dan cahayanya. Fadzakarahuna anna mimma yujibu wahdaniyatihi wa anna al-ibadata hiya haqquhu subhanahu wa ta'ala la syirkata fiha li ahadin. Al-lailu wan-naharu wasy-syamsu wal-qamar ya'ni min al-ayati ad-dalah 'ala istihqaqillahi 'azza wa jalla al-ibadata wahdahu duna siwahu. Maka beliau mu'alif menyebutkan hal itu di sini, bahwasanya yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang boleh menyerahkan ibadah kepada selain Allah, tidak ada kesyirikan pada ibadah tersebut kepada seorang pun, kepada siapapun selain Allah, itu al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Itu kalau kita lihat di awal ayat, wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah lah yang menguasai itu semua, yang menciptakan itu semua, yang mengatur itu semua. Ya. Jadi sebenarnya matahari, bulan, malam, siang itu adalah ya, ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang seharusnya seorang yang bisa berpikir, harusnya berpikir ya, ketika melihat makhluk-makhluk yang besar tadi, semakin menunjukkan bahwasanya Allah adalah zat yang maha besar, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Itu maksudnya ya. Ya'ani minal ayati dalah ala istikhaqillahi azza wa jal al-ibadata wahdahu duna siwa. Yaitu maksudnya matahari atau malam, siang, matahari dan bulan itu adalah minal ayati dalah, di antara ayat-ayat yang menunjukkan tentang istikhaqillahi azza wa jal al-ibadata wahdahu. Bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai. Duna siwahu. Ya, tidak ada selain Allah yang boleh untuk diibadai. Oleh karena itu Allah lanjutkan dalam ayat tersebut, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Maka janganlah kalian bersujud kepada matahari, bulan, tapi bersujudlah kepada zat yang telah menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.